Mitra bisnis, pemerintah membentuk Satgas lagi. Kali ini Satgas Anti-Pornografi yang bertugas memerangi dan menyelesaikan masalah pornografi di Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan aktivis perempuan Yeni Rosa Damayanti. Bu Yeni, apa komentar Anda tentang pembentukan Satgas baru ini? Nah, ini kriteria pornografi itu sendiri kan sampai saat ini di Indonesia kan masih sangat rancu ya. Kalau memang ini lebih diarahkan untuk memantau penyebaran atau distribusi video porno, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi yang sangat dikhawatirkan kan ini kan akan dipakai untuk memasuki ranah privat dari orang-orang, dari masyarakat Indonesia ya. Jadinya nanti ini aturannya bisa kemana-mana. Dan sebetulnya kontraproduktif karena kita kan sudah punya undang-undang itu yang dipaksakan kemarin. Dan kita juga sudah punya KUHP. Itu sebetulnya kalau dimaksimalkan tuh sudah cukup untuk bisa memerangi. Nah, dengan adanya komisi yang baru ini saya khawatirkan ini malahan akan muncul lagi kasus-kasus yang sebetulnya nggak penting ya. Seperti kasus Ariel dan lain sebagainya yang sebetulnya itu adalah bagian dari ranah privat masing-masing. Kesalahkaprahan di Indonesia adalah bahwa mereka tidak memfokuskan kepada orang-orang yang menyebarkan. Nah, ini yang paling utama, karena sebetulnya kan pendistribusian material pornografi ini yang sebetulnya perlu diberantas. Dan sampai sekarang ini kan juga tidak dilakukan. Seperti kasus Ariel kan distributornya juga orang yang menyebarkan itu sendiri dapat hukumannya sama dengan orang yang sebetulnya melakukan sesuatu yang di dalam ruang pribadinya. Nah, ini yang kita nggak setuju dalam hal ini. Menurut Ibu, sebenarnya apa cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah pornografi dibandingkan membentuk satgas seperti ini? Distribusinya yang perlu diarahkan, yang perlu difokuskan. Jadinya orang-orang yang menyebarkan material itu sebetulnya yang betul-betul perlu dihukum. Kayak kan banyak beberapa kasus beberapa tahun yang lalu kalau nggak saya salah ada yang video atau apa artis yang sedang mengganti pakaian di ruang ganti itu kemudian menyebar di publik. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya orang yang menyebarkan itu yang harus mendapatkan hukuman berat. Nah, di Indonesia yang itu tuh yang kurang difokuskan. Kita sangat setuju apabila hal ini diarahkan kepada penyebaran material pornografi. Jadi, undang-undang pornografi itu sendiri kan sangat bermasalah. Walaupun sudah berhasil dicairkan sehingga encer ya daripada draft awal, tapi tetap ada banyak kasus kan yang kemudian atau banyak kasus yang menggunakan undang-undang ini sebagai alat untuk memenjarakan yang sebetulnya urusan pribadi masing-masing orang. Nah, kalau pembentukan ini kemudian akan mendukung hal-hal yang sudah dilakukan itu waduh, saya pikir akan sangat berbahaya ya ke depannya. Saya sendiri sangat tidak setuju pembentukan komisi ini. Jadi harapan saya ini nggak dilanjutkan dan mudah-mudahan masyarakat bisa bersama-sama lah untuk seperti waktu itu kita berusaha untuk mengubah undang-undang pornografi. Saya pikir akan kontraproduktif ke depannya. Ini nanti ini bisa kemana-mana. Saya belum tahu kewenangannya apa, sampai seberapa jauh dia punya kewenangan. Apakah punya kewenangan menangkap, menghentikan pertunjukan, atau menghentikan, atau mengajukan ke pengadilan. Saya kurang tahu kewenangannya apa saja, tapi ini satu upaya yang nggak perlu dan berbahaya. Demikian aktivis perempuan Yeni Rosa Damayanti. Saya Wendy Lim.